pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 25 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Pemberondongan rumah elit PA diburu tim khusus Polda Aceh. Polisi ringkus pencuri di rumah mantan rektor Unsam. Irwan ditegaskan kutipan 100 rial dari jamaah haji Aceh di Mekah ilegal. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Polda Aceh menurunkan tim khusus untuk memburu dan mengungkap pelaku pemberondongan rumah M. Husin alias Husin Mob, 48 tahun, penasehat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Pidi di Kampung Sukun Masjid, Kemukiman Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi. Peristiwa penembakan itu terjadi Rabu dini hari kemarin. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba mengatakan sejauh ini Polda belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan tersebut. Namun ia memastikan tim khusus Polda Aceh segera diterjunkan untuk memburu pelaku. Jenderal Bintang 2 itu optimis kasus pemberondongan rumah elit PA itu segera terungkap. Hal itu didasarkan atas fakta bahwa beberapa kasus penembakan yang terjadi sebelumnya mampu diungkap dalam waktu cepat. Sementara itu Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan sedikitnya 5 saksi telah diperiksa terkait penembakan rumah penasihat DPW PA Pidi M. Husin alias Husin Mob di Kampung Sukun Masjid, Kecamatan Gelumpang 3. Saksi tersebut antara lain mereka yang mendengar rentetan senjata dan saksi yang melihat sekilas. Keterangan ini terus digali guna mencari informasi lengkap mengenai pelaku yang diduga laki-laki mengendarai sepeda motor. Darlun M. Husin alias Husin Mob, 48 tahun, pemilik rumah yang ditembak di Kampung Sukun Masjid, Kemukiman Tepin Raya, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi, Rabu kemarin pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, mengaku selama ini tidak punya musuh. Menurut Husin, dirinya pada malam kejadian baru pulang dari kedai di Gampung Dayah Tanoh, tetangga desa tempat tinggalnya. Sesampai di rumah, ia mengaku langsung tidur dan tidak menduga akan terjadi peristiwa itu. Hingga akhirnya rentetan senjata api menggelegar membangunkan dirinya. Akibatnya pintu garasi berlubang hingga 6 bekas liang. Tapi dirinya juga tidak menyangka jika itu tembakan ke rumahnya. Apalagi kamar tidurnya juga bersisian dengan garasi. Husin mengaku hingga kini rumahnya masih diberi garis polisi, dan tim polisi dari Mapolda masih bekerja mengidentifikasi bekas tembakan di rumahnya. Meskipun masih dirundung trauma, tapi aktivitas keluarga tetap berjalan. Sudarlun, aparat Satuan Reskrim Polres Langsa menangkap tersangka AZ, 32 tahun, pelaku pencurian barang-barang berharga di rumah Bakhtiar Harun, mantan rektor Unsam Langsa di Kampung Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baru. Pelaku ternyata pernah bekerja di rumah korban. Kasat Reskrim Polres Langsa AKP M. Taufik mengatakan, tersangka AZ yang juga warga Kampung Paya Bujuk Tunong ditangkap pada Rabu kemarin di rumahnya tanpa perlawanan. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti milik korban berupa 2 jam tangan, 2 leontin kalung, 1 gelang emas, 5 cincin emas bermata batu dan mutiara, 1 kalung emas, 1 leontin batu permata, serta uang Rp38 juta hasil penjualan cincin korban. Kepada petugas, tersangka AZ mengaku masuk ke rumah rektor Unsam ini dengan cara memantau situasi rumah terlebih dulu. Setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela. Setelah itu pelaku langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dari informasi yang dihimpun, tersangka AZ baru beberapa bulan lalu tidak lagi tinggal di rumah mantan rektor Unsam Langsa, Bachtiar Harun. Selama bertahun-tahun lalu, AZ tinggal di rumah majikannya itu dan korban telah menganggap AZ seperti anaknya sendiri. Korban pun tidak menyangka ternyata AZ nekat mencuri di rumahnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kota Sabang tahun ini kembali menyediakan bantuan dana pendidikan untuk siswa dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang sedang melaksanakan program wajib belajar 12 tahun itu dicairkan setelah pengesahan APBK perubahan, yakni pada bulan Oktober dan November 2017. Sekda Kota Sabang Sopian Adam SH mengatakan, tahun ini Pemko memplotkan dana bantuan pendidikan untuk siswa senilai Rp16,342 miliar dengan jumlah penerima 8.271 siswa. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp15,4 miliar dengan jumlah penerima 7.700 siswa. Dana bantuan pendidikan daerah perbatasan itu telah disetujui dan disahkan DPRK dalam APBK 2017. Dana bantuan pendidikan merupakan wujud kepedulian Pemko Sabang memenuhi kebutuhan siswa yang sedang melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dana bantuan pendidikan 2 juta per siswa tidak hanya hingga 5 tahun, namun program tersebut akan terus berlanjut hingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Sudarlun, jembatan Rangka Baja, Krung Pedada yang berada di lintas nasional Medan Banda Aceh, kawasan Pedada, Kabupaten Biren, terancam miring karena abrasi sungai di kawasan jembatan semakin luas. Tiang pilar jembatan mulai terkikis derasnya arus sungai. Namun hingga kini, nelayan masih saja mengikat botnya di tiang di bawah jembatan tersebut. Pejabat pembuat komitmen Safarudin menegaskan, agar nelayan tidak mengikat botnya di tiang jembatan Pedada karena mengancam jembatan. Tiang di bawah jembatan dikhawatirkan akan miring dan ambruk. Karena selain abrasi, beban bot nelayan juga cukup berat. Jika nelayan tidak mengindahkan atau jika ada nelayan yang masih membandel, pihaknya akan membawa ke ranah hukum demi keselamatan pengendara yang melintas di jembatan Pedada. Saparudin menambahkan saat ini abrasi Krung Pedada kian meluas. Imbasnya badan jalan dan abutmen jembatan terancam rusak. Akibat abrasi itu, selain telah menenggelamkan belasan hektar kebun warga, kini tiang jembatan juga terkikis. Jika abrasi tidak segera ditangani, jembatan terancam ambruk. Info Haji 2017. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan tindakan petugas mengutip dana dari jamaah haji asal Aceh yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah adalah tindakan ilegal. Demikian informasi yang disiarkan dalam pernyataan pres pihak Humas Gubernur kepada wartawan. Pengutipan tersebut menurut laporan sejumlah jamaah haji dilakukan atas instruksi Gubernur. Bahkan petugas pengutip tersebut menurut pengakuan Irwandi pernah mendapatkan SK sebagai penghubung haji di masa gubernur dahulu. Irwandi mengatakan setelah ditelusuri kebenarannya, diperoleh kabar dari para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji bahwa kutipan dana sebesar 100 rial tiap jamaah tersebut disebut-sebut untuk keperluan pengurusan haji. Irwandi juga menegaskan kutipan tersebut adalah ilegal. Para jamaah yang telah menjadi korban diminta agar melaporkan kepada pihak berwajib di Saudi agar pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku di sana. Sementara itu, Koordinator Subbag Keprotokolan Humas dan Penerangan PPIH Embarkasi Aceh, H. Rusli LC, menambahkan yang disebut-sebut melakukan pengutipan dana itu telah lama bermukim di Mekah dan secara tugas pihaknya tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan. Sudarlun, Bupati Aceh Timur Hasbala bin M. Tayyib atau yang akrab disapa Roki bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keberangkatan orang nomor satu di Aceh Timur ini bisa dikatakan tidak diketahui banyak orang kecuali keluarga dan rekan-rekannya. Bupati Roki berangkat ke Tanah Suci menggunakan jalur haji khusus tahun 2017 yaitu program 25 hari dengan menggunakan jasa travel LTI Batur. Mantan gerilyawan GAM itu berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta Kamis kemarin pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan 9 jam menggunakan pesawat udara Etihad Airways, rombongan diperkirakan tiba di Bandara Sultan King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, pada pukul 19 waktu Arab Saudi. Setelah tiba di Jeddah, Bupati Roki dan rombongan langsung berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan mengikuti manasik serta persiapan haji. Setelah melaksanakan rangkaian rukun haji di Mina, kemudian jamaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, ifadah, dan sa'i. Sepekan di Mekah, Bupati Aceh Timur bersama rombongan akan bertolak ke Madinah untuk melaksanakan ziarah. Bupati Roki dijadwalkan kembali ke tanah air pada Selasa, 19 September 2017. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 25 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.